ada beberapa jenis minuman yang bisa teman-teman pakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang pertama, kunyit ini. Kunyit ini kalau Anda ketemukan dengan lemon. Ngetes masih connect gak? Ternyata enggak. Ketika kunyit ini ketemu sama jeruk ya, seperti ini, efeknya dia bisa membersihkan liver. Ya. Dia sebagai obat pusing juga bisa. Kemudian dia juga bisa digunakan untuk minuman ya, sebelum mungkin anti kanker gitu ya. Kunyit sama jeruk nipis. Kemudian lagi namanya sini enggak ada, tapi teman-teman bisa dapatkan namanya beetroot. Beetroot itu buah bit. Buah bit itu kalau Anda nanti blender dicampurkan sama ini juga, dia juga bisa menurunkan tensi ya. Kemudian bisa untuk meningkatkan memperbaiki orang yang anemia. Ya. Juga Anda bisa tambahkan dengan kurma. Ya, nanti buah bit itu kalau teman-teman ada yang anemia atau kurang darah, ya Anda bisa blender sama kurma. Campurkan sedikit sama itu. Sama itu tadi, yang ini, kunyit sama jeruk nipis ini. Sedikit Anda tambahkan dengan lada hitam. Dia bisa meningkatkan penyerapan. Kemudian ya ini agak jarang, cuman kalau dapat alhamdulillah, itu tuh wheatgrass itu daun dari gandum itu loh, itu tinggi banget antioksidannya. Kalau nggak ketemu bisa pakai yang hijau-hijau kayak begini nih, brokoli, atau yang salah satu yang tertinggi adalah Seledri. Tapi seledri mungkin rasanya memang agak-agak berat untuk dikonsumsi ya. Kalau saya biasanya kalau ketemu itu saya campurin sama apel. Itu bisa nurunkan tensi, kolesterol, tapi dia cepat banget nurunin tensi. Hati-hati, jadi kalau yang sudah darahnya rendah, hati-hati minum itu. Ada beberapa jenis ya lemak yang teman-teman juga bisa konsumsi ya. Ini beberapa pilihannya ya. Yang paling bagus alpukat. Jadi alpukat itu jangan beli yang di jus-jus itu. Kalau Anda mau beli yang jus-jus itu, bawa madu dalam tasnya. Jadi nanti pemanisnya pakai madu. Kalau enggak kurma. Ya. Terus minyak TCO itu lemaknya bagus. Ya, kemudian olive oil atau zaitun, salah satu minyak yang paling baik yang mengandung unsaturated fatty acid. Jadi asam lemak tak jenuh itu sangat baik untuk dikonsumsi tiap hari. Jadi kalau teman-teman mulai biasakan malam juga menjelang tidur atau pagi-pagi minum zaitun 1 sendok enggak apa-apa. Kalau enggak bisa minum yang pakai sendok, kapsul juga enggak apa-apa. Ya. Itu beberapa yang kita gampang dapatkan, itu beberapa jenis lemak. Ya, beberapa jenis lemak-lemakan yang kita bisa konsumsi ya, bukan berasal dari lemak-lemak yang digoreng kayak tadi saya katakan apa ya, ya produk yang digoreng lah ya. Jadi kalau mulai men-challenge diri Anda ya, jadi mulai men-challenge diri Anda dalam keseharian kita itu, salah satunya adalah dengan cara ya menghindari makanan-makanan yang diolah dengan minyak. Pagi-pagi saran saya, jangan lagi makan makanan yang berminyak pagi-pagi. Semua yang berminyak atau digoreng pagi-pagi jangan lagi. Contohnya apa? Ya gorengan. Gitu kan? Nasi goreng apa lagi? Nasinya sudah tinggi gulanya, ditambah dengan minyak. Lengket nggak di usus? Lengket. Ya, seperti itu. Jadi itu minyak. Kemudian apa lagi? Pagi-pagi cobalah untuk tidak mengkonsumsi atau menghindari produk yang banyak atau tinggi gula pasirnya. Ini tips ini sederhana, tapi kalau teman-teman ikutin, banyak sekali menang banyaknya kita. Ya. Jadi pagi-pagi kalau Anda pengen minum kopi, silakan, tapi jangan pakai gula. Jangan-jangan kopi saset. Kopinya kopi bubuk. Ya, kopi bubuk. Minum kopi aja pagi-pagi bisa. Dia termasuk pembakar lemak juga. Itu. Kemudian mulailah mengurangi konsumsi nasi putih. Ya. Mulailah mengurangi konsumsi nasi putih. Diganti dengan apa? Buah juga karbohidrat, enggak masalah. Ya. Kan nasi juga karbohidrat. Ya. Itu. Becek.